biar mati kau tetap ku buru, biar mati kau tetap ku tunggu. Dalam hati hanya kamu, jadi ratu, jadi dewi hati. Walau ribut melanda bertahun, walau panas berapi bergurun, tidak mungkin langkah ini tak ku diam dan terkunci mati. Penawar derita sampai cinta, kau bidadari dari langit tinggi, titipan pencipta untuk beta. Kaulah purnama, sinar-sinar cinta indah bermain menari dalam jiwa. Bahwa kau hanya membuang waktumu dengan percuma. Mari